ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر فضل الله سبحانه وتعالى yang masih memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kembali di sore hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, kajian kita dari Syarah Riyadhus Shalihin. Dan kita masih dalam pembahasan berkaitan dengan al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pertemuan sebelumnya beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan salah satu dari nama Allah yang wajib diimani bagi seorang muslim dan muslimah, yaitu Al-Qadir, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Maka tatkala kita memohon, berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala harus penuh dengan keyakinan dan jangan sampai ada keraguan dalam doa kita tersebut. Nah, dikarenakan mungkin kita menganggap apa yang kita inginkan atau apa yang kita minta dalam doa itu sesuatu yang sangat besar. Nah, sehingga kita merasa sangat sulit untuk mendapatkannya. Maka ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala 'ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu maha mampu. Sebagaimana contoh yang disebutkan oleh beliau, nah, tiga kisah berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah belah lautan dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Nah, begitu pula di zaman salaf, di mana seperti terjadi berkaitan dengan sahabat Al-Ala ibn Hadrami. Nah, dan juga Sa'd bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mereka bisa berjalan di atas air dengan kendaraan yang mereka naiki, tunggangi dan berjalan kaki tanpa ya salah seorang di antara mereka merasa akan tenggelam dan semisalnya. Semuanya berjalan dengan senang karena mereka mengimani, meyakini akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mereka pun di dalam memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan sehingga apa yang mereka inginkan itu pun terwujud. Nah, al-muhim ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala harus penuh dengan keyakinan tanpa ada keraguan padanya, karena Allah 'ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian beliau mengatakan, wa minal imani billah an tu'mina bi anna al-hukma lillahi al-'aliyyil kabir. Kemudian di antara bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah engkau mengimani bahwa hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Naam. Yani kita mengimani an al-hukma al-kauni wasyar'i kulluhu lillah. Bahwa hukum, baik hukum yang berkaitan dengan hukum al-kauni ya dalam kehidupan kita, atau syar'i berkaitan dengan agama, ini seluruhnya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang menentukannya. La hakima illallah, maka tidak ada hakim ya, tidak ada yang menentukan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Wa biyadihi kullu syai'in, dan di tangan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Naam. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, yakni berdoalah, mintalah, Allahumma malikal mulki, ya Allah, rajanya para raja. Naam, raja yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan begitu pula engkau cabut kekuasaan itu dari siapa saja yang engkau inginkan. Naam. Wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'. Engkau memuliakan siapa saja yang engkau kehendaki, kehendaki yang engkau inginkan muliakan orang tersebut. Demikian pula engkau akan merendahkan siapa saja yang engkau inginkan. Naam. Biyadikal khair, dan di tanganmu lah, di sisi mula ya, al khair, segala bentuk kebaikan. Naam. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau, yakni Allah Subhanahu wa taala, ala kulli syai'in qadir, terhadap sesuatu qadirun, maha mampu. Naam. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang memiliki segala kekuasaan. Ya. Sehingga Allah berikan kekuasaan itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Naam. Kekuasaan Allah akan berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Demikian pula kekuasaan itu akan Allah cabut dari siapa saja yang Allah kehendaki. Naam. Jadi apa yang dimiliki oleh seseorang dari jabatan, kedudukan, pangkat, itu pada hakikatnya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan yang namanya pemberian Allah Subhanahu wa taala itu adalah milik Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mencabut, mengambil kembali kekuasaan tersebut dari orang-orang yang Allah inginkan. Demikian pula yang namanya kemuliaan, kehormatan, keagungan, ini merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan, keagungan kepada seseorang yang Allah kehendaki. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Al-mulku wal-izzatu lillahi jami'ah. Kekuasaan, kemuliaan, keagungan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Allah berikan kepada Allah, apa siapa saja yang Allah kehendaki, demikian pula Allah akan cabut dari siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Naam. Biyadikal khair, dan di tangan Allah Subhanahu wa taala al khair, segala bentuk kebaikan. Naam. Innaka ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Mampu atas segala sesuatu. Nah. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan hukum, kekuasaan dan semisal dengannya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Faka min malikin suliba mulkuhu baina ashiyatin wa duhaha, wa ka min insanin 'adin sara malikan baina ashiyatin wa duhaha, li anna al-amra bi yadillah." Maka kata beliau, berapa banyak para penguasa, para raja, nam suliba mulkuhu baina ashiyatin wa duhaha, Allah cabut kekuasaan dari dirinya, ya, dengan dihancurkan mungkin kekuasaannya, diruntuhkannya kekuasaan dia tersebut, ya, baina ashiyatin wa duhaha, antara pagi dan sore hari, yakni begitu cepat hilangnya. Seseorang yang tadinya memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, nah, memiliki pangkat, dengan waktu yang begitu singkat, dengan waktu yang begitu cepat, Allah ambil itu semuanya. Ya, sebagaimana apa yang kita saksikan di sekitar kita, yang tadinya mungkin menjadi anggota dewan, Allah berikan dia nikmat demikian, ya, tidak berjalan dengan tenang, Allah cabut kembali. Juga apa? Semua itu merupakan titipan dari Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa ambil kapan saja yang Allah inginkan dari siapa saja yang Allah kehendaki. Wa kam min insanin 'adin sara malikan baina ashiyin wa duhaha, berapa banyak orang yang dia itu dikatakan sebagai rakyat jelata, manusia biasa, ya, dia menjadi seorang penguasa, sara malikan, Allah berikan dia kekuasaan, baina ashiyatin wa duhaha, dengan waktu yang begitu singkat. Nah, kenapa? Li'anna al-amra biyadillah, karena segala urusan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan segala sesuatu pada kehidupan kita. Kehidupan kita, apa yang kita jalani tidak lepas dari yang namanya pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya kemuliaan, begitu pula kerendahan, itu semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jalan-jalannya masing-masing dan sebab. Naam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang itu mulia melainkan dia menempuh sebab-sebabnya. Dan begitu pula Allah rendahkan seseorang, Allah cabut darinya kekuasaan, kemuliaan, pangkat, jabatan, ya, dengan sebab-sebabnya, mungkin sebabnya waktunya telah habis. Nah, atau dia memang menempuh jalan-jalan yang menjadikan runtuhnya, diambilnya kekuasaan dia tersebut. Nah, begitu pula seseorang yang tadinya mungkin terlihat biasa-biasa saja, rakyat biasa, tidak memiliki kedudukan, dengan berjalannya waktu Allah Subhanahu wa taala berikan dia kekuasaan, Allah berikan dia jabatan, Allah berikan dia pangkat, karena segala sesuatu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita, yang ada dalam hidup kita, tidak lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian beliau mengatakan wa kam min insanin azizin yara annahu ghalibun li kulli ahadin fayakunu adalla ibadillahi baina ashiyatin wa duhaha. وكم من انسان ذليل يكون عزيزا بين عشيه وضحاها لان الملك والحكم لله سبحانه وتعالى. Kata beliau, berapa banyak dari insan, dari umat manusia yang azizin, yang dia itu kuat, na'am, yara annahu ghalibun li kulli ahadin, dia menganggap dengan kekuatan yang dia miliki, dia bisa mengalahkan semuanya. Ya, menganggap dengan apa yang dia miliki dari kekuatan, kekuasaan. Nah, dia menganggap bahwasanya dia bisa mengalahkan semua orang. Nah, kata beliau, fayakunu adalla ibadillahi baina ashiyatin wa duhaha. Allah rubah keadaannya. Yang tadinya dia memiliki kekuatan, badannya sehat, ya, Allah berikan anugerah nikmat badan yang kuat, yang tidak seperti manusia yang lainnya pada keumumannya. Nah, sehingga dengan nikmat tersebut dia menganggap bahwasanya dia bisa menaklukkan, mengalahkan setiap orang, sebagaimana yang terjadi pada kaum Tsamud dan kaum 'Ad. Kaum yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tidak ada kaum seperti mereka. Disebutkan bagaimana bentuk postur tubuh mereka, nikmat kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Naam. Tapi dengan nikmat tersebut ternyata tidak bisa menjadikan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru menjadikan mereka sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan menentang. Maka kata beliau, fayakunu adalla ibadillahi baina ashiyatin wa duhaha. Orang yang demikian keadaannya, tidak lama, tidak begitu lama waktu dijalani, ternyata dia menjadi hamba yang adalla ibadillah, hamba yang paling rendah, ya, hamba yang paling lemah, hamba yang tidak dianggap dengan waktu yang tidak begitu lama. Nah, begitu pula berapa banyak, kata beliau, manusia-manusia yang zalilin, yang mulia, yang diagungkan, yang dimuliakan, ya, atau berapa banyak manusia yang mereka itu dianggap rendah, wan, berapa banyak manusia yang mereka dianggap rendah, dianggap lemah, tidak dipandang oleh kebanyakan umat manusia atau orang-orang yang mereka memiliki jabatan dan semisalnya. Yakunu azizan baina ashiyatin wa duhaha, namun dia menjadi orang yang mulia. Naam. Orang memiliki kemuliaan dengan berjalannya waktu yang tidak begitu lama. Naam. Hal ini kaum muslimin wal muslimat, kata beliau, li'annal mulka wal hukma lillahi subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan yang namanya kekuasaan dan juga hukum, ya, pengaturan yang semisalnya, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika kita menyadari apa yang kita miliki, ya, baik dengan berkaitan dengan tubuh yang ada pada diri kita ini, nah, atau apa yang kita miliki dari harta, kedudukan, atau anak keturunan dan semisalnya, ketika kita sadar itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan menjadikan kita sombong dan merendahkan orang lain dengan nikmat tersebut. Justru sebaliknya, kita akan menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya, karena khawatir jangan sampai nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, wa kadzalikal hukmu syar'i lillah. Demikian pula hukum berkaitan dengan syariat, ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah yang menentukan. Yang namanya syariat hukum dalam syariat Islam, syariat dalam agama ini Allah yang menentukan. Baik Allah yang menentukan langsung melalui lisan melalui Al-Qur'an atau melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa li ahadin, dan tidak ada seorang pun yang menetapkan hukum syariat kecuali Allah Subhanahu wa taala. فالله تعالى هو الذي يحلل ويحرم ويوجب وليس احد من الخلق له الفصل في ذلك. Kata beliau, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb zat yang menentukan perkara halal dan perkara yang haram. Naam, dan juga perkara yang wajib. Naam, perkara yang halal, yang haram, yang wajib, ini yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam, dalam agama ini. Walaisa ahadun minal khalqi lahul fasli fi dzalik, dan tidak boleh seorang pun ya menetapkan dalam permasalahan halal dan haram dan perkara yang wajib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Perkara menentukan perkara ini halal atau haram, naam, atau wajib, ini harus ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat. Taib. Fal ijabu wat tahlil wat tahrimu lillah, maka perkara yang wajib, perkara yang halal, perkara yang haram, ini adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Walihada, maka dari sini nahallahu ibadahu an yasifu syai'an bil halali wal haram bidun idznin. Maka dari sini, dalam perkara halal dan haram, wajib, ini harus ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, dari sini Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk mensifati sesuatu dengan halal atau haram, ya, tanpa izin, ya, tanpa izin, ya, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Naam. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-116 sampai 117. Menunjukkan kepada kita tentang dalam perkara halal dan haram dan wajib, ini harus Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Yani merupakan hak semata milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun halalu wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib." إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sekali-kali kalian mengucapkan, ya, dengan lisan kalian terhadap sesuatu dalam keadaan kalian itu berdusta. Kalian katakan yang ini halal, yang ini haram. Naam. Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Hal tersebut kalian buat ialah dalam berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang Yahudi. Ya. Mereka menentukan perkara yang halal, haram sesuai dengan keinginan mereka. Naam, sehingga kita temukan dalam Al-Qur'an adanya makanan-makanan yang mereka haramkan atas diri mereka. Dan juga makanan-makanan yang haram mereka halalkan atas diri mereka. Naam. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, janganlah sekali-kali kalian mengucapkan dengan lisan kalian dalam keadaan dusta bahwasanya ini halal, ini haram. Yang kalian itu buat-buat. Yakni kalian sendiri yang memutuskannya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun. Orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, naam, maka mereka adalah orang-orang la yuflihun, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah merasa bahagia, ya, beruntung. Naam. Sebagaimana mereka orang-orang Yahudi. Baik. Mereka menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Begitu pula mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, dan ternyata ini diikuti oleh saudara mereka orang-orang Nasara. Naam. Maka ini dilarang dalam syariat Islam. Tidak boleh kita mengatakan ini haram, ini halal, melainkan berdasarkan nas dalam Al-Quran, begitu pula dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Naam. Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Maka orang-orang yang mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam perkara halal dan haram. Naam, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang sedikit. Yani ketika mereka berdusta, mereka dapatkan keuntungan darinya, itu adalah sesuatu yang sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa lahum 'adzabun alim. Namun bagi mereka nanti mendapatkan azab yang pedih. Nah. Falhasil an al-iman billahi babun wasi'un jiddan. Maka kesimpulannya bahwa yang namanya beriman kepada Allah ini babnya sangat luas sekali. Nah. Kalau mau dijabarkan itu sangat luas perkara-perkara yang berkaitan dengan apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau dhahaba al-insanu yatakallam alayhi la baqiya ayyaman katsira walakin al-isharata tughni an tawil al-ibara. Kata beliau, kalau seandainya seseorang itu dia mau berbicara tentang perkara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan memakan waktu yang begitu banyak. Ya, ini tidak cukup dengan sehari dua hari membahas tentang perkara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pembahasannya sangat luas. Namun kata beliau, apa yang beliau sampaikan kepada kita dari awal hingga terakhir ini sudah mencukupi. Naam, tanpa harus panjang lebar. Baik. Itu ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berkaitan dengan pembahasan al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan pembahasan yang sangat luas. Ya. Masuk dalam tauhid, baik itu tauhid uluhiyah, rububiyah atau asma wa sifat. Semuanya masuk dalam kategori al-imanu billah. Naam. Kemudian beliau melanjutkan, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa malaikatihi. Ya, dalam hadis tersebut, hadis Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman. Naam, beliau mengatakan antu minabilahi. Kemudian yang kedua, wa malaikatihi. Yang namanya beriman itu engkau beriman kepada Allah, juga beriman dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun iman yang kedua. Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wal malaikatu hum alamun ghaibiyun. Yang namanya malaikat itu adalah alam ghaib. Ya. Khalaqahumullah Subhanahu wa taala min nurin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat ini min nurin, dari cahaya. Ya, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, nah, bisa dilihat dalam Sahih Muslim, sebutkan oleh Nabi SAW bahwa malaikat diciptakan dari nur. Naam. Wa ja'ala lahum a'malan khassah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat ini dari cahaya. Yang mana kata beliau, Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi malaikat, para malaikat ini amalan khasah, amalan-amalan tersendiri, yakni tiap-tiap malaikat memiliki tugas, tugas tersendiri. Nah, malaikat itu jumlahnya banyak. Thayyib. Dan masing-masing dari malaikat, tiap-tiap malaikat itu Allah berikan tugas kepada mereka. Nah, kata beliau, kullun minhum ya'malu bima amarahu Allahu bihi. Maka setiap malaikat, ya, mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengannya. Naam, yani mereka para malaikat adalah makhluk yang memang Allah berikan tugas, dan mereka pasti akan mengerjakan tugas tersebut karena memang mereka diciptakan untuk itu. Naam. Wa qad qala Allahu fi malaikatin nar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan malaikat, ya, yang ada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, 'alaiha malaikatun ghilalun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, tentang malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam neraka Allah, yang tugasnya apa? Menyiksa dari bangsa jin dan manusia yang mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, 'alaiha malaikatun ghilazun shidad. Di dalam neraka itu terdapat malaikat ghilazun shidad, ya, yang sangat kasar, keras. Naam. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah yang Allah berikan kepada mereka. Naam. Jadi apa yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka kerjakan. Thayyib. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada mereka. Ini keadaan malaikat yang ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Terkena keras, ya. Bahkan tidak pernah tersenyum. Menyeramkan. Thayyib. Kata beliau, fahum laisa indahum istikbarun 'anil amri wala 'ajzun 'anhu. Mereka para malaikat, Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka, dan tidak ada yang namanya kesombongan, sifat sombong dari mereka para malaikat. Ya. Mereka tidak sombong dari perintah Allah, yakni mereka adalah makhluk yang memang Allah ciptakan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi wala ajzun anhu. Mereka itu tidak pernah merasa lemah, letih, lesu. Naam, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah ciptakan malaikat untuk menjalankan perintah Allah, di samping itu Allah berikan mereka kekuatan. Dengan kekuatan tersebut, mereka tidak pernah merasakan yang namanya letih, lelah, lesu dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia. Nah, sekuat-kuat, serajin-rajin, nah, manusia dalam menjalankan perintah Allah, dalam beribadah, mesti ada yang namanya kelemahan, ada yang namanya futur, ada yang namanya malas, lelah, capek, dan semisal dengannya. Namun mereka para malaikat, ya, berbeda. Mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan memang khusus untuk mentaati, menjalankan perintah Allah, dan Allah berikan kekuatan Naam, untuk menjalankan perintah Allah tersebut, sehingga mereka tidak ada yang namanya rasa lelah, letih dan semisal dengan berbeda dengan manusia. Naam. Yaf'aluna ma umiru bihi wa yaqdiruna alaihi, sehingga mereka para malaikat mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Naam, wa yaqdiruna alaihi, dan mereka pun mampu dalam menjalankan perintah tersebut. Kenapa? Allah berikan mereka kekuatan untuk menjalankan perintah tersebut. Naam. Bi khilafil bashar, berbeda dengan manusia, kata beliau. Fal basharu qad yastakbiruna 'anil amri wa qad ya'jizuna 'anhu. Yang namanya manusia terkadang atau seringnya mereka itu yastakbiruna 'anil amr, sombong atas perintah Allah, yakni tidak mau menjalankan perintah Allah. Perintah Allah itu luas. Ya. Ada yang wajib sifatnya, ada yang sifatnya itu sunnah. Nah, jangankan ke yang sunnah, yang wajib saja banyak dari umat manusia, dari kaum muslimin, ya, dari umat Muhammad SAW yang mereka yastakbiruna anhu, sombong darinya, ini tidak mau mengerjakannya. Seperti apa? Salat, salat fardu. Naam, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang tidak mau mengerjakan ibadah salat, ini menunjukkan kesombongan dari hamba tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa. Nah, di bulan Ramadan. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Sadar ataupun tidak. Nah, demikian manusia. Seringkalinya naam, mereka sombong, yakni tidak mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ya'jizuna anhu, dan seringkalinya tatkala mereka mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka tidak sedikit dari umat manusia, dari kaum muslimin, ya'jizuna anhu, lemah darinya, yakni tidak mampu mengerjakannya secara keseluruhan, atau menimpa mereka yang namanya sifat lemah dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, ini perbedaan antara manusia dengan malaikat. Malaikat, ya, Allah ciptakan khusus untuk apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan mereka kekuatan dalam hal tersebut, yakni kekuatan yang menjadikan mereka mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Berbeda dengan manusia. Nah, manusia kebanyakan dari mereka itu tidak mau menjalankan perintah Allah. Kalaupun mereka menjalankan perintah Allah, tidak sedikit dari mereka itu apa? Lemah, yakni tidak mampu mengerjakan secara sempurna atau secara keseluruhan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, ammal malaikatu fa khuliqu litanfidhi amrillahi sawa'un fil ibadat al-muta'alliqati bihim aw fi masalihil khalqi. Maka kata beliau Asy bin Utsaimin rahimallahu taala, adapun para malaikat, Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka ialah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik dalam permasalahan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan diri mereka. Ya, Allah menciptakan malaikat apa? Untuk mengerjakan perintah Allah, yang mana menjalankan perintah Allah adalah ibadah. Kata beliau, baik perintah Allah itu atau ibadah tersebut berkaitan dengan diri mereka sendiri, atau ibadah itu kemaslahatannya berkaitan dengan makhluk. Ya, seperti malaikat yang Allah ciptakan untuk apa? Menurunkan hujan. Dia pertama apa? Menjalankan perintah Allah. Nah, yang kedua, apa yang dia kerjakan tadi, ini mendatangkan kemaslahatan bagi makhluk. Baik. Dan masih ada lagi penjelasan dari beliau Asy bin Utsaimin rahimahullah taala, 6 berkaitan dengan pembahasan al-imanu bil malaikah, beriman dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.